Bismillahin sun amimit ye muji anabot namaning Allah Rahman murahing dunia reka Rahim asihing akhirat Hekang pinuji datan pegat Among tanan elian ratu agung, ya Allah ratu sealam. Inggih pamirsa senamian, napi sak barang-barang kepirengan merupakan pemugah niki. Ia si dalam tante makna kalimat Bismillahirrahmanirrahim niki. Jari le dalam huruf demi huruf le dalam Bismillahirrahmanirrahim niki 20 kului huruf niki. Niki le dalam penuntutan mengenal jati diri niki adik tewi kanan. Huruf sak mati, huruf sak hidup, pire kasrah patahan domah niki. Dalam uraian kalimat Bismillahirrahmanirrahim sak tetembangan secara bahasa sasak niki dia. Jadi napi sak tekadu mangkin niki adalah merupakan bahasa Nusantara. Sendik neman datang bahasa Arab tiba raga tiang pelonggom sami sak lik gumi Lombok. Mu ye tata carin berdakwah lai. Awinanike pemerintah sangat-sangat mendukung kita, bahkan menjadi salah satu program untuk melestarikan adat budaya leluhur tiang pelonggoh. Saya ingat tiang pelonggoh niki asli suku Sasak, adik Sasak entah temangkin niki. Saya ingat di sini Allah Ta'ala pencipta dari segala-galanya niki, segera jadi ngerti bahasa Sasak Allah Ta'ala. Wong amur wegit sida berangti wong amur wegit sida pada berangti. Wong niki manusia amorwe arak kancit pada rua tu. Ia terpedasan makin ada tersaling telik. Ada tertahu saling kapong sak kancit pada rua tu niki. Musak pada rua kancit tiang pelonggoh niki sayi niki sak sebenarnya. Mumbih tok balin sayaran berbicara ada temau berdaya sak kancit pada rua. Nah nikilah ampuk tak kuningak marantan adik kakak niki. Niki adalah rahasia leman adik kakak. Lek dalam bahasa agama teparan, khalaqal malaikatu wan nurul insan. Semata-mata sak tepara malaikat niki cahayaan manusia. Sampunan tesak menghayal lalu tercerita teniki malaikat Jibril keletek narak suat doa ngilip gumi langit. Segera malaikat ya bekeletek. Nah nikilah merupakan simbolis-simbolis niki. Wenang nang amur pahesan wenang nang amur pahesan setui jati sak pada ruang kanca tiang pelonggoh meniki arak elek ragen tiang pelonggoh sami. Nikilah di dalam sunnah sunnatur Rasulullah saat tercerita antara kaum Ansar saat kanci muhajirin, penduduk pendatang saat kanci penduduk asli. Raga tiang pelonggong saat lek luah niki adalah penduduk pendatang, saat lek dalam nika ya mula penduduk asli. Muk petang dah se 4 keluik saat pada ruang kanci tiang pelonggong niki. Tentu sekali pelonggong sampun mengalami searan ngimpi sai saat pada ruang lek dalam impi nika. Ia ampun tak abadia lek dalam syariat sekarat petang dasi 4 jelo kengonek dengan sekarat. Jumat sah masih berdasarkan mukim sak petang dasi 4 mumbe leman asal usul napi seara ilek dalam hukum agama tiang pelongguh meniki. Denagong pengampuran Den Agung pengampurani sangat lalu tiang pelongoh tetap isi terkasih sayang isi semeton teniki lagu talo tiang pelongoh dia tuah rungu run semeton tu. Sengak papu balok tiang pelongoh sami lain dia nuah baca petih hati pak seh seh seh sak lembimbi jaga membacaan semeton si bacaan petih saudara kembar si bacaan petih. Ia surun terjamin kehidupan tiang pelonggong sami niki Musa ambil jak terturut lemak waktu saja ulik lamun lain ruan marantar ruan teniki jak ya ampun tercerita telu setan datang bergoderak waktu sekarat marak ruan inak marak ruan amak marak ruan guru setan doang nika. Jadi ade tetau turut sak pada ruan kanca tiang pelonggong. Nah niki ilmu sak mula terhasian zaman makin niki jan tebeberan makin sehingga niki sudah merupakan sunnatullah niki. Kang angrung sakeh angrung berbicara temangkin ada satu lentulen tulak gamak ingetan tipak adik kakak tu tipak saudara kembar tu niki sehingga saudara kembar tiang pelonggong niki anu baun tersuruh niki marak misalkan nak bajang galang mung gedik-gedik barek lalu entah cewek nike apalagi ilmu yang lebih tinggi lagi seorang aulia niki tetap menang elek gede yang lagu Mekah tu dedaik. Kadang-kadang dek sekik dua nurut. Untuk itulah para wali Allah niki berawak sekik 20-an jangka atusan ribuan. Disinilah perbedaan antara wali Allah sak kanci ulama niki. Kang hamat ke den sami singgi. Amace sami singgih coba tebareng-bareng makin ikra tebace selidiki maknai pengandikan disida Rasulullah saat terima leman disida Allah Ta'ala ikra bismi rabbikal ladhi khalaq coba tepacak diri tembik asal usul kejadian tu. Kalimat nafi sin terjari manusia niki sida-sida Allah Ta'ala bismi rabbikal ladzi khalaq dengan kalimat Tuhanmu yang menjadikan. Tentu sekali kalimat sanjarian tiang pelongoh niki adalah Ar-Rahman Ar-Rahim niki. Miwakan hanurat. Miwahikan anurat. Ya ampun neraga tiang pelongoh niki penuh isi huruf-huruf niki. Seluruh anggota awak tiang pelonggoh niki lengan alif beta sedateng ia le awak tiang pelonggoh taun selapun. Sehingga manusia niki satu-satunya tempat rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Gumi, langit, gunung, segara ndek ne mampu ja terima rahasia di sida Allah Ta'ala melainkan manusia niki sekadi pengandika di sida Rasulullah le dalam hadis kudusi. Al insanu alal sirri wa ana sirrahu. wasirrahu sifati la ghairi minaz zati. Setui jatin searan manusia nu rahasia firman di sini Allah Ta'ala, aku rahasia ni. Rahasia yara ialah dalam sifat. Sifat ni membekelin kanci zat. Antara zat sakanci sifat, ismunya Allah dan ismunya Muhammad niki. Den sami rahayu kau. Den sami rahayu, dunia hasanah, akhirat hasanah. Lamun seolah dunia seolah akhirat di narak solengan lawang neraka niki. Nah, jari le dunia sakanci akhirat niki, kita berusaha semaksimal mungkin ada lui ang doang akhirat kanci dunia. Paling paling kedit ada sak kembar, ada sak bareng. Pada dunia kanci akhirat. Ndak sak lui ang dunia akhirat sekediang. Teusahaan ada lebih dengan 50% tanpa perhatian akhirat niki. Wonten kapet hari kita ka wonten kapet ring kita muara makin jak tercerita elek kita kalamullah. Jadi kalamullah niki antara kalamullah dengan sunnatullah. Kalamullah niki merupakan firman, sunnatullah niki adalah merupakan perjalanan. Marak sekadi hadis disidir Rasulullah adalah pengandike. Sunnatur Rasul niki adalah perjalanan hidup disidir Rasulullah niki. Nikilah perajahan sak teduk. Perajahan dengan isyarat yang lebih tinggi maknanya daripada hadis niki. Perwedak sina wonten tuang lui kai. Perwedak sirna wonten wong lui. Jari sak tercerita le deriki marantan perwedak sirna manusia sak tahu telang. Sangat isi menguasai seluruh macam tata hukum saklik dalam agama niki. Agama secara syariat, tarekat, hakikat, jangka datang makrifat, mulai nenten narak lain si tepete. Zat, sifat, asma, af'al di sida Allah Ta'ala, sak mula arak elek raga tiang pelungguh masing-masing niki. Dok asih hi dok asih hinggarwe Raden perwedak sirna niki sangat mula simbelik kasih sayang tipak sebini tipak bije jari bayi balon. Adin nemu gamak rahayu keselamatan leman dunia datang akhirat. Adin sak tulen-tulen datang leman Allah langsung ulik tipak deside Allah Ta'ala. Sampunan sak beriktikad Adam leman tanak mujat tulak tipak tanak. Padahal Nabi Adam ni kian surga tahun tepiak. Ndin tepiak isi tanak kebon tanak bangkat. Isin din wah patik pengandikan deside Rasulullah munggak-anggaan penaon. Adam berasal leman tanak mujat tulak kojok tanak. Tulus-tulus dari rabuk Jepun nipan gayas umbarak ni ketekad sejak. Wedak sina mangke angling ari Raden perwedak sirna niki dengan sawahle dalam keredaan ampun jangke tau telang niki sehingga ia ampun tersusun empat jalan kematian arak sak mati lebur arak sak mati geru arak sak mati tilah muarak sak mati telang tergantung tiang pelongoh mangkin mbe engkah tepati pengandika di sini Rasulullah sak wajiban tiang menuntut ilmu ilmu zahir ilmu batin ilmu gaib al jasadu baitar ruh waruhu baital anak Lek dalam jasad tiang pelongo ham sajari manusia ni kiarak tepara roh. Lek dalam roh nu ieu tok baling kaku firman di sini Allah Taala niki. Dosa dewi sir dan idapan doh sang dewi sire idape. Oh, gamak seninak ke anak jari bayi balok keselapuang. Coba perhatian masalah rasa salik dalam awak mentia. Rasa mundik berdua rua tau narak rua elek warna tau narak rua. Nah nikilah zat niki adalah rasa. Rasa niki tidak punya rupa. Lagu ia arak elek dalam rua. Marak misal elek dalam sifat niki. Ruan gula niki potik. Rasa gula manis. Tentu sekali rasa niki ndek berdua rua. Lagu elek dalam rua. Ia tau rasa. Tepeta rasa sak mulai sebenar-benar rasa. Niki. Mari ku jaring sun mangke muntan patah sebini angkan jebije jari bayi balom. Coba perhatian unik kesak tuntun unik kesak peringat ajah menane adim sak menemurah ayu leman dunia datang akhirat. Tingkah king agesang ikok tingkah hing agesang iku mu berembe tingkah polah tata cari temakin adit sak jelap bedait kanci Allah Ta'ala niki sampunan tersak tahu arahan doang. Jari bukti kenyataan elek tiang pelonggom sami. Pelonggom sa alhamdulillah. Sampun tekican sidi-sidi Allah Ta'ala sa lumbar rojo gumi Mekah. Tawab. Pituk kali keliling Kaabah niki. Lagu ndek tuah dengah cerita entah berdaikan Cik Ipin Bali niki. Ndek tuah arah dengah cerita entah sa lumbar gawe haji. Mu'ulik-ulik berdaikan Cik Ipin Bali niki. Nah tentu sekali. Nabi sa teparang Kaabah pil ardi. Lambang balin Allah Ta'ala sali atas gumi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lagu maka balin ke kodin. Dia sampai setengah hari tu balin. Allah Maha Kaya. Lagu maka dia beratap balin. Nabi lambang pancoran Mas Hijir Ismail. Babur Rahmah Hajar Aswad. Kiswah. Kanca makam Ibrahim Lidriki. Tentu sekali lambang-lambang ni ke ia arak elek ragen manusia sak tulen-tulen mengenal diri. Ia ampuk narak teparan Padang Arafah tau berdaik Nabi Adam sak kanci Siti Hawa. Man arapa nafsahu pakat arapa rabbahu. Sai-sai sak kenal diri manusia nu ia kenal kanci Allah Ta'ala ni ke. Depun iling sirmas ya kaya depun eling sir mas yayi gama arik sak solah enges anak jari bayi balok selapuan. Coba am tetep enget nani ojok sak beng pengingetan sehingga lamun te enget si Allah Ta'ala isi engetan jandik nini wah niki talun sambung 10 betas beh tetup sebut kalimat Allah masih di tejak iman ini berdaikan sisa ngepian aran. Tidak mungkin aran doa ngarak di narak sak ngepian aran. Ia ampuk narak balin sak ngepian aran. Arak pegawian sak ngepian aran. Saya ingat saya Allah niki. Allah niki adalah malikin nas. Datun si manusia niki. Adik tepi itu datun terbangkit niki. Aje iai gampang aje iai gampangan entan teperinget ajah isi selaki niki Raden Perwedak Sirna sak merengat aja tipak bije jari sebini aniki dendek tegampang-gampangan lik dalam peribadah niki. Enggak-enggak nengkah tetau dalil masih paran diri tuah tok gati. Dalil sak pertama sallu kama raaitumuni usolli. Sembayang kamu pada selapu amaran tan kita aku sembayang. Ya ampun luek terjadi perbedaan pakli. Arak sak ruk, arak sak kadu kunut, arak sak endek lek dalam tahiyat, arak sak ngejar entan imen. Arak sak motor entan tejo. Niki adalah perkara pael. Pekli. Lagu hajari penentu niki adalah kalbi tiang pelonggong. Tentu zahir tiang pelonggong niki sembayang anda ngebat miring jeng daya sekedik. Lagu angen nembiaga lain. Ini injek timu, ini segari. Dalam ikrar tiang pelonggong Allah Ta'ala si tersembah. Lagu ini disimpekan kesenggitan niki. Niki yang dimaksudkan dengan pawailul lil musallin, neraka wael umat dengan salali kenyengken dalam sembahyang empu lali. Silak tebarang-barang tingkatan tata carit beribadah niki. Lek dalil as-salatul mi'rajul mukminin setui jati seharat salat niki adalah mi'rajnya dengan mukmin. Tentu sekali berbeda pesali lek derika. Masih terkodik lemah tajah usalli pada zuhri, usalli pada al-asri. Jangan tertawa, ia doa si terkadu. Berarti masih tetap le SD. Ndik tetuah taik jek SMP, SMA. Apalagi ojok perguruan tinggi. Le dalam perguruan tinggi ni kita terbicara ala pi salat ihim daimun. Saaran sembahyang, dek kanggu pegat-pegat. Sehingga tujuan inti penciptaan manusia niki adalah tiada lain khusus untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ndik ke pihak bangsa jin kanci manusia melainkan khusus untuk beribadah. Lamun salat syariat niki arak waktu. Lamun ndik narak waktu ndik tekah anggo sembahyang. Lagu salat sak mula kegaiban niki ndik kanggo putus-putus aran sembahyang niki. Mari ngatutur ingsun, maring tutur ingsun pedasan rekam ojok dalam atim sak paling dalam anak jari bayi balok. Ndak tamu lemang kentok kiri musugul lemang kentok kanan. Ada sak tulen-tulen teren tipe atim sak paling dalam. Sehingga atim tiang pelonggoh niki adalah qalbil mu'minin ka'abaitullah. Setui jatin atin dengan mu'min, ya tau balin Allah Ta'ala gumilak Mekah, ya tau terlambang ni ke. Aja sir katung kulakan. Aja sire katungkulan ndak tebaik ketungkulan girang raos batur girang raos dengan. Ya ampun tercerita lamun tedes lek selak segar ya pedas. Gajah salik julu mate sandik tegita. Kesalahan-kesalahan dengan dua ambis si tersebaran leman tutu lain. Lagu kesalahan lek diri ndik dua baik perhatian sama sekali. Jari tebareng-bareng pete kekapiran lek dalam diri temangkin. Mbe kekapiran salik dalam diri. Sampunan teparan dengan luar agama ni ke kapir. Sehingga tiang pelongguh masih lik deriki ndik tuah belakuk jari dengan sasak. Ndik tuah belakuk jari dengan lombok. Jari ndak terbaik girang rawas batur. Girang fitnah batur, girang mencibah. Arti cibah ni ke ndik tuah mau seriok dengan sak begawian lengi ni ke. Lagu si tercerita sekedar cerita mau malik mesin ceritaan. Membuka aib sesama sama hukumnya dengan memakan bangkai saudara niki hukum cibah. Lamun fitnah niki al fitnatu asaddu minal qatl, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dengan diknuh begawian menumeni yen tane tuduh itu adalah fitnah. Ing atini lan tinggal kang kesilili. Ade tebau gamak bedaik, ade tebau gamak seriuang, bisa sangat si nesilip bisa sangat si rahasia li ragun tiang pelogom niki. Saya ingat firman di sini Allah nyatakan di dalam Al-Quran niki. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Lengan peniwa jelu datang penyerap jelu selapuan mula berasal leman Allah. Kemana saja kamu menghadapkan wajah, di sanalah wajahnya Allah. Lagu sampunan memandang ojok luah niki. Adin dalam lah itu memandang niki. Tema amanggi bagia manggih bahagia. Tentu sekali manusia sewaktu tulen-tulen mengenal diri dan niki mula terlindungi sedia-sedia Allah Ta'ala, dan jika mula terkican kesusahan lengan dunia datang akhirat niki tetap bahagia. Ndek napi bahagia lantaran materi doang. Kebahagiaan yang tidak terputus-putus adalah kebahagiaan yang batin niki sipa. Pioneer tan waruh hing diri pioneer tan waruh hing diri. Jari sai-sai sak mula tulen-tulen den tau searan diri niki jak sangat lalu si telacur hidup jari manusia. Bilang jelu tetap tersabunan, tetap tersampuan, tetap teparpuman awak sak kasar niki. Lagu awak salik dalam di tuah bayi kuningak. Di tuah bayi lalu persik, di tuah bayi lalu perhatian. Ya ampun narak tersusun lik dalam kalimat. Mbe ye saya, mbe diri, mbe ye dia, mbiye aku, mbiye kami niki. Saya, diri, dia, aku, kami. Niki, lek dalam penyebut bahasa tiang pelonggom saligumi sasak niki, nek-nek kaji Allah Ta'ala, de kaji icanin, gamak kaji keselamatan. Ya ampun, tatas bahasa lek papu balok tiang pelonggom. Lek satuaan sida, unit niki. Lek sak lebih berpengaruh, pelenggih. Lamu lek bahasa Arab jak selapuk tantean. Kana kode ante, nabi ante, Allah Taala ante masih. Semai sekata terima doa saya ingat kamu ni lek Allah Taala niki. Obak peninggih dek haji ni tu. Jelap terima doa tu. Saya tini ake wong kesasar. Seyaktine akeh wong kesasar. Mula setui jatin manusia keluean dalam keadaan kesasar. Ya ampun sak tangis lalu isi pangeran tiang pelongguh baginda Rasulullah niki. Le antara seribu umat kaku munarak kena searak sekik niki. Munarak kena di antara sak seribu mumbit terjak kolok diri terjari umat niki. Kena arwat le zahir lagu belum tentu kena elek batin. Kena elek batin masih belum tentu terkena le kegaiban niki. Nikilah sakta ngandika sidi-sidi Rasulullah utlubal ilmi minal mahdi ilallahdi. Tentu wajibah menuntut ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Jangka tertawak, jangka terjak ada cara tersalik dalam kubur ya tak terpita makin ring sake rencanani ring sake rencanani itu kelebat lalu isi rencana isi ubah si kelebat lalu gawi ibadah. Andin di narak surga, andin di narak pahala, tapi indik terjak sembah Allah Ta'ala. Nah niki, pegawaian belum tentu kena, saya bilang waktu niki, wah saya buru-buru laku upah. Mu berambil tadah ni, ya marak bazir pojok ini. Belum tentu kena pegawaian, saya bilang jeluh. Allah Ta'ala isin sembah, isin pekan kesengitan. Ka Baitullah handang lagu ini timu lai angan. Yang salah mengupak silaku terus. Niki, tentu sekali peningkatan-peningkatan lai dalam ibadah niki. Coba sak pihak upak niki, ya tepita sak pihak surga, pihak bidadari, pihak pahala niki, ya terboyak niki. Ada sak tulen-tulen, wahuwa ma'akum aynama kuntum, lembe jak taun kamu, ya wah tak kaku firman Allah Ta'ala, musambi jak teparan, manggil raga tiang pelonggom niki. Nasir sampun warah yen sire sampun weruh jari sai-sai sawah nenau rahasian Allah Ta'ala searak elek dalam pribadin masing-masing niki. Ia teparan manusia insan kamil mukammal, ia teparan manusia sawah mukmin niki. Setiap dengan mukmin niki pastin Islam, setiap dengan Islam belum tentu mukmin. Sehingga searan mukmin niki ikuti sifat-sifat Allah semaksimal mungkin kanca, sifat-sifat desider Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya teparan mukmin. Lamun Islam ya sekedar bersunat dakwa Islam mun teparan arak penanda lik KTP tepepuin dah. Nah, Islam KTP belum tentu Islam mukmin niki. Ing jatini sarir iki ayakaya sing sejatine serire iki ade tepi te mula kesejatian asal usul tiang pelonggom sami niki. Sehingga tiang pelonggom niki berasal daripada sirullah, Nurullah, Nur cahaya, Nur Muhammad, ampun jari Adam Muhammad marak entanti yang pelonggom sami mangkin niki. Ia wasilah wasilah lek papuk balok tiang pelonggom sami saat itu gumi Lombok. Ndek wasilah datang seh seh seh emang terima wasilah. Wasilah sak sejati ada tuwi kanan diri te berasal emang sirullah, Nurullah, Nur cahaya, Nur Muhammad, ampun terjadi Adam Muhammad marak entanti yang pelonggom mangkin niki. Sasatruhing pangeran ya sak pedas nyata mula entan wikanan Allah sak mula bebungkulan Allah sak mula sebenar-benar Allah niki. Lengak lamun secara syariat marak misal Al-Quran sunnah hadis niki. Al-Quran lamun tertulis dalam kertas niki jandik bakat si jaminan di sida Allah Ta'ala. Al-Quran sak sejati niki sanding kanggu sida selama-laman. Lamun sak tertulis elek kertas niki bareng kepada wikanan ngonek-ngonek mu lebung tekakan si lengat. Mumbi Al-Quran firman di sida Allah Ta'ala sanding kanggu sida-sida sekadi firman niki. Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Setui jatin aku sak pihak Quran, setui jatin aku sak turunan Al-Quran, wajib kepelihara Al-Quran sesenon. Lagu Al-Quran sak embi niki, arah Al-Quran sak zahir, arah Al-Quran sak mulai batin niki. Iku jati nepo sejati-jati napi sak tepausan napi sak bareng-bareng tepirengan ile pengadik-adik para pengelisir tiang pelonggom sami silik gumi Lombok sak tau telang niki. Sejati nemula napi sak bareng-bareng tepirengan niki. Aja kasedih hiraka aja kasedih iri ndak tebai hayalan-hayalan Allah Ta'ala saat di langit mbih jaga tahun. Allah Aliyul Azim, Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Ndik napi ketinggian ni ke langit saat kembih jaga ketinggian rahasia, keagungan rahasia Allah Ta'ala dikit. Ia sak mulai pedas elek ragen tiang pelonggom sami. Saya ingat keluik firman di sini Allah sak tali sak nyatakan la maujuda ilallah. Ndik narak sak wajibul wujud melainkan wujud Allah Ta'ala semata-mata. Lamun tiang pelonggom ni kijak mumkinal wujud tau. Kanggu harak kanggu ndik tiang pelonggom. Monur karencana iblis. Lamun tendik mulai menyerah total dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bakat isi rencana iblis. Lamun aku ndik tolong jak ijun mata, itu adalah sir khafi. Coba aku ndik bemberas mejan anak bayi, itu adalah syirik khafi niki. Dening iblis laknat. Setui jati sak teparan iblis niki laknatullah. Sehingga iblis ni bertentangan seluruh-lurung kanca sifat Allah sak kanca sifat Rasulullah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampun nanti yang pelungguh jadi dengan sak benci dendam. Lamun tetap benci dendam, niki para rencana iblis bertentangan kanca sifat-sifat Allah sak kanca sifat-sifat Rasulullah niki. Urir wong luhung herki puniki. Kaluhung iki mula setui jati ni jari perjalanan. Ia mula sunnatullah sabaun si ikuti si para awliya. Niki adalah manusia sak luhung, manusia sak paripurna, manusia sak teparan insan kamil mukammal niki. Sayatini pemakiling ujar, seyakini puma iling ujar. Angkat di dalam pengadik-adik papuk paluk tiang pelonggong sami di gumi lombok ni ngatret julu dan tengah haji ni ki sawah liwat ia tepite julu leman mulai dem leman ia khruju min bainus subiyat tara'id. Napi sak sugu leman sulbi amak kanje toraik inak ni. Ia berembi warna sulbi. Sak sugu leman sulbi niki sak kanje leman toraik inak. Ia te pengaji neket elek awak yang pelonggo. Wadi mazimani mak nikem sak leman amak nikim be tau ni ragen tiang pelonggo. Marak nike endah sak leman inak te. Mu ia berembi ruan warna akan je cahaya niki. Ingsun niki atutur ya kai. Ingsun iki atuturi mujak kecerita mai. Entan suruh rapat sebinian bije jari bayi balon. Rahasia searak elek dalam agama Islam niki. Ia ampun lima rukun Islam. Sak pertama-tama adalah syahadat. Tersaksian Allah Ta'ala kanci tersaksian Nabi Muhammad. Lagu makin keluian tersyahadat elek dalam ucapan doa. Ndik tuah saksian Allah Ta'ala. Ndik tuah saksian Nabi Muhammad. Angka syahadat. Ada sak tulen-tulen marantan bahasa papuk balut yang pelonggom sami. Sak teparan azimat kali musada. Azimat kali musada yakni azimat kalimah syahadat niki. Adit sak tahu saksian Allah Ta'ala, adit sak bau si tersaksian Nabi Muhammad. Mu Nabi Muhammad sak ambil jak tersaksian. Nabi Muhammad sak ligumi Mekah jak wah 1400 tahun lebih meninggal ni berbeda jak saksian. Tentu sekali Muhammad rahmatalil alamin, Muhammad abal ruh. Ya sak tepita, ya saja tersaksian mangkin. Aja sir ya iki ko oh. yayihiku entan patah sebini angkan cebije jarin si Raden Perwedak sirne ndak mbae memandang ojok luah tafakkuri min khalqillah wala tafakkuri min ilazatillah. Berpikirlah engkau tentang apa yang dijadikan Allah, janganlah engkau berpikir tentang zat. Lamun teparan Allah maha tinggi di langit sambil niki hayalan doang niki. Coba terhadap kejadian, terhadap pepiang, angka segala sesuatu searak li alam sakgaluh niki, yarak li alam sakodek niki. Kursi, aras, lohil, mahpus, talam, surga, neraka, li tiang pelongoh tak usami. Lamun temikir ojok luah, menghayal tetibaan niki. Dire iai aja kumami kaya sire yai aja kumami ndak mbae waswi supi sudurin nas ndak mbae arak waswas di dalam atim dengan bangsa jin kanci manusia niki. Mbirun bangsa jin kanci manusia ni sak teparan jin pendengah sandik tuah tau mbil man sugul khabar demi khabar niki kanci bangsa manusia angka le tiang pelonggom niki tepete guru isi teguru diri te dendek baik tersadu guru jak jamin tiang pelonggom jak tamak jak surga ndek narak guru tau tamak murid jak surga niki mbil tepete. Melainkan guru sak paling mursyid adalah diri kita sendiri, yakni al jasadu baitar ruh wa ruhu baital ana. Terlalu berguru isi teguru diri tadi dening dorong tumeke ka dening dorong tumeke ye manusia sak marak nike entana ndek man kuasai sepenuhnya selaput titik tata cara agama niki. Ia ampun narak teparan telu pembagian agama, ilmu usul, ilmu tasawuf, sak kanci ilmu pekih. Lamun tante ajah li ilmu pekih, lamun tempelek isi dengan balas isi jaguran. Lagu lamun li ilmu tasawuf tertejuh muat masih niatan yai ujang. Nah niki perbedaan antara pekih sak kanci tasawuf niki. Berbeda tentu sekali datang leman usuluddin asal usul agama awinani ke sak teparan akah pancer agama adalah awaluddin ma'rifatullah di narak teparan awaluddin syariat awaluddin tarekat niki semata-mata awaluddin adalah ma'rifatullah niki jatining pangamuro jati ni pengauruh ia tulen-tulen sejati teparan dengan sakwah mula nenauk tauk naran tauk nruen sange pianaran mbitok balin sange pianaran mu apa jari pegawian sange pianaran ia ampuk nempat syarat bersahabat niki misal makin lek keruak tersopok tepeta manusia aran doa sit nauk muksin aran lagu dia tertawa ruan dia tertawa-tawa balin dia tahu pegawian terparat terjogang mu sesambatan dan puharan muksin niki lagu dia tuah tahu ruan dia tuah tahu balin dia tuah tahu pegawian je kanci balut kerumut masih di sini je bedai niki marak nike terhadap Allah subhanahu wa ta'ala niki rayuk ye takonan prayog ye takonan nyandang terlalu ketuan nyandang terlalu guru niki adit satulen-tulen jari manusia insan kamil mukammal adit lepas leman jaringan seribu umat Nabi Muhammad mun kena arak sekik ya ampun terpecah jari pituk puluh telu sak teparan umat Islam niki le antara pituk puluh telu niki sak paling kena ahlu sunnah wal jamaah. Mumbi mangkin sak teparan ahlu sunnah wal jamaah secara zahir, secara batin, secara gaib. Nyandang terlalu pita niki. Hari ning wang tinggal na ingkang kuri kaib. Oh gama ari senina anak bayi keselapuan, coba pedasan run hidup tinggal na ingurip. Pedasan run hidup sak mulai sebenar-benar hidup. Lamun tiang pelonggoh niki nyengken te hidup-hidupan mangkin niki. Ya ampun manusia tiang pelonggoh niki hidup le alam bermadu tu tiang pelonggoh hidup niki. Saya ingat dua-dua si terpakat. Lamun tendek senang susah. Wah temolah, wah terrepot. Arak nina, arak mama. Ya ampun teparan le alam bermadu tu te hidup. Saya ingat temasih hidup-hidupan. Dek teman ini hidup satulen marantan. Desida Allah Ta'ala. Ya satura sisi para wali Allah niki. Saya ingat para waliullah ni kini narak teparan mati ni. Firman Allah des, firman di sini Allah Ta'ala sak nyata niki. Wa ma khalaqtul iku paguru wa kaka. Ia nyandang jak terlalu pita, ia nyandang terlalu guruan. Ada tendak lebur hancur elek dalam tanah ni gitu ya. Wala tahsabannallazina yuqatilu fisabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim wala yarzakun. Dendem para mati lebur, mati geru, mati lawas dengan mati le jalan Allah. Dengan oi tetap hidup terpelihara isi di sida Allah Ta'ala. Wala yarzakun mu rezeki ndek terputus-putus. Nikilah tingkatan-tingkatan manusia sak tulen mengenal diri. Ia tadi antisik para penglingsir papuk baluk tiang pelonggom sami sak lik gumi Lombok niki. Rabbi nirmangki angling ari Rabbi nire mangkin angling aris. Muk sebini ani ke arak malik jang ketua naniki. Sampun sak terjelasan perkara-perkara sak barang tepi rengang bejulu baru niki. Muk arak malik jang ketua nani si sebini ne mangkin. Singgih kenokon sapesir kang hamadang mutunas niki sedalam-dalam isi sebini araden perwedak sirne siapa sire amadang. Jadi saya mula sak memandang, saya sak terpandang. Saya ingat tidak akan bergerak satu bayang-bayang kalau tidak bergerak yang empunya bayang-bayang. Mbiye bayang-bayang, mbiye pemilik daripada bayang-bayang. Marak entan tiang pelonggom dik tejak tahu beraktivitas ni segala hal. Sampai ibadah sekalipun, dik tejak tahu. Lamun dik tegeraan siap mula, ipian bayangan. Ya ampun nunas tolong tipak di sida Allah Ta'ala, adik tetau sembah Allah Ta'ala. Ndak terbaik para diri tetau nyembah. Saya ingat waktu seazan terdengar niki. Hayyala salah. Jawaban la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bareh aku sembahyang ngene. Nah, niki. Yen tan kesandingan ne. Mulai dalam pandang memandang antara bayangan dengan yang punya bayang-bayang niki yen nane kesandingan ni. Lamun datang pada rua sabarak tiang pelonggom, coba menganjang elik julu lemari sak berdui Mekah. Saya ni sebenarnya mumbi asal usul sayaran mbi tok balin berbicara adik sak berdaik niki jadi bukti di pak tiang pelonggom sami niki. Misal teingat ruun bijejari searah elek luar negeri atau ina amak sasampun meninggal asal tingat pedas ruun. Lagu maka ingetan diri di nini ketele di nini pedas. Ya kembik niki. Nah niki adalah rahasia yang terbesar niki. Ndik nini bau pedas isi tegitak diri temesak aruan tegitak dengan doang niki. Ya tuduh marga ayo tuduh marga ayu mu berembi caran temangkin ayu ade sak tulen-tulen solah solah le dunia solah le akhirat solah le zahir solah le batin teniki datang kegaiban ade sak tulen-tulen jari manusia sak solah contoh marak entan peragayan di sini Rasulullah angka Nabi Muhammad caran temak anak niki secara syariat secara tarekat hakikat datang marifat tentu sekali bertingkat-tingkat makna tiang pelonggo di dalam menapikan di dalam menyatakan sai Nabi Muhammad sak sebenar sehingga beliau itu menjadi Rasulullah ya ampun 10 kelainan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanca tiang pelonggo sami niki alhamdulillah di dalam pengiringan tiang pelonggo marantan kedua mempelai niki mudah-mudahan berkat tiang pelonggo sailingan ilingan ruang pengadik-adik papu balok tiang pelonggom sami mudah-mudahan kedua mempelai niki tekican bija jari sak soleh-solehah berguna bagi bangsa, negara dan agama berguna bagi sesama manusia teman-telah bojo kirana niki inggih pamiyarsa senamian lek tarap kedua sada bareng-bareng gugah kaji ruen napi sak tadi anisi pare penglingsir tiang pelonggom napi sak bareng-bareng te pirengali driki merupakan pengkajian ndik pengajian iki niki adalah pengkajian jak tekaji diri sedalam-dalam lek dalam diri niki musai tiang pelonggom sebenarnya. Nah iya ampun pusaka li inak pusaka li amak pusaka li Allah Ta'ala. Adi sak nyandang wikana niki. Pandita Abu Jekirana. Jadi sak tulen-tulen pandita khawas kita. Buja kirana jak ne bojak jam peter wen keadaan sejati diri sak mula sebenar. Saya ingat tiang pelonggoh di tuah belakuk jari mama. Sak nina marak nika endah. Mumarantan pelonggoh sami li deriki di tuah. Belakuk lahir lek pijot marak dewe ke masih marak nikah endah jadi sai sebenarnya tiang pelonggom niki lengan nembi mukanya genteng kembi mujak tejo kembi le mak niki datang pegat denia mangun tapangnya dari sak teparan pandita boja kirana niki ndek ne pegat-pegat entam bertapa ndek ne pegat-pegat entam berhaluat niki entan sak mula wikanan sedalam-dalam manusia niki mumkinal wujud kanggo arak kanggo ndek sak wajibul wujud adalah Allah Muhammad pardu wujud Adam mumkinal wujud awinan niki ya ampuk narak teparan sembahyang sak wajib sembahyang sak pardu kanci sembahyang sak sunat telu tingkatan sembahyang niki. Mandangi sarirane amandang sarirane enggak-enggak si nepedasan mure keadaan diri ini. Saya ingat tiang pelonggoh niki adalah firman Allah. Tiang pelungguh niki adalah kerajaannya Allah. Tiang pelungguh niki adalah zat sifat asma af'alnya Allah. Mumbili tejak boyak Allah Ta'ala lamun dekli dalam diri te. Yang pok tiang matuk. Bilang tahun niki ribuan bahkan jutaan. Ndek narak bayi wah bedaikan jepin bali lidri ke. Anyegah nafsu nipun. Anyegah nafsu ipun. Jadi tetap entan sak mula ikuti. Ndek nemele ja bertentangan kan ce sifat-sifat Allah kan ce sifat-sifat deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angin deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak petito ajah tiang pelongoh gawe 5 waktu niki suahan sak petang dah 3 tahun. Wah sak Isra Mi'raj. Mu sendik neman Isra Mi'raj terima solat sak 5 waktu ni berembi carin sembahyang deside Rasulullah. Tentu sekali terbadak terkena wa minal laili patah hajat bina pila talak. Kewajiban di sini Rasulullah adalah tahajud. Ndik nepardu li Rasulullah tahajud niki wajib. Nah, tata cara pelaksanaan solat tahajud niki tentu sekali sangat sinterhasian. Ya ampun, para ulama berbeda pendapat. Berembe cara gawe solat tahajud niki di sini Rasulullah. Arak sak kena kadu syariat Ibrahim. Arak sak kena kadu syariat Nabi Musa, arak sak kena kadu syariat Nabi Isa, mu berembe cari nyariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa lain. Di sinilah setengah ulama berpendapat, setengah ulama berpendapat. Ndek nuah pol pendapat ulama. Ia bertentangan, bertentangan doang pendapat ulama. Marak misal sak membatalan wuduk niki. Lamun Imam Syafi'i sekedar berketuhan kulit batal wuduk. Lamun Imam Hambali bersentuhan tubuh yang membatalkan wudu. Mumbi beden antara kulit sak kancet tubuh niki. Niki masih di dalam syariat. Nah yang pun wudu syariat terbatalan si entut di kita. Kancet penek. Lagu makak bucak ngentut ndek ente besok. Nah niki. Nikilah wudu syariat niki. Ada pada dubur syariat. Lembe to dubur batin. Elik belong tiang pelonggong. Dua luang belong niki arak leman tamu makanan kanci arak leman tamu nafas. Jadi nafas tiang pelongoh niki niki sak perlu tewi kanan niki adit sak bau gamak toko li ala pi salatihim daimun nur pega hamangan sami. Dalam bertapa le dalam berhaluat niki jak mule ndek ne pegat-pegat dan periksa keadaan diri. Ya ampun teparan haluat haluan urat tepi te mangkin. Saya ingat kembik. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Rapetan aku nyeri kancik uat belong. Padahal uat belong tiang pelongoh nak kiat le belong. Masih rapetan Allah Ta'ala niki. Nah, tentu sekali Allah Ta'ala niki bukan suatu bentuk tetapi ada pada setiap bentuk niki adalah zat yang maha mutlak niki. Sejati ni wasiat sejati sak pula sejati-jati urat elek ragen tiang pelonggoh niki satu petang dah sempat keli urat niki urat sak le luah tolang kaje urat sak le dalam tolang awina niki sejati dengan al-fatihah niki jak satu petang dah sempat huruf niki lamun tetau berekeng lamun tetau tembihang niki awina niki yang pun al-fatihah niki tepegejun arak kena makiyah, arak kena madaniyah. Sejati sa al-fatihah niki mula rahasia mula. Mbi tahun terima al-fatihah sedi-sedi Rasulullah. Ya ampun tersebutan. La yusihas salata illa bil-fatihah. Ndik neman sempurna sembahyang. Lamun ndik tahu asal usul petih. Sah sembahyang. Sa tetap bilang jeluh. Lagu terima tak belum tentu niki. Tanaman kang kadung kang kadulur mulen di narak pemandangan sak lain melainkan asik ngisi mula asik masuk tipak pandangan tipak deside Allah Ta'ala niki. Nikilah jari buat doa iptitah tiang pelongoh misak bilang jeluh. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin niki. Nah ya ampun tak pedasan kalimat Nabi sak sita ucap elek dalam doa tersembahyang niki. Mumbe tertejak tokolan elek seluruh anggota badan ampun telu. Doa ruku, doa sujud masih telu doang niki. Lagi yang naya ampun terjadi keluian. Mara entan ndek nebau isi te maknai pengandika deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Sehingga deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndek nuah kurang dengan 70 dan baca istighfar. Mudiang pelonggong cukup isi telu kali. Telu kali 5 rak 15. Mumbi lain kekurangan. Semata-mata istighfar dan terlaksana niki jak 14 kali. Paling kedik pitu anggota salat tiang pelonggong. Kanca pitu indra zahir tiang pelonggong. Ya tahun tergolok kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Sehingga kalimat istighfar ni kindik tekadu taubat. Kalimat ta'ajubi unin tepara ni ke. Lama searan taubat ni ki engkah gawe. Ya aran taubat. Ni terperijak ucapan. Lama ni taubat. Engkah gawe, engkah ulangi. Engkah hir. Ya aran dengan taubat. Ndak sak tobat sambel lagi. Wah kepanas bari boyak anu malik. Sampunan waluya pada kang. Sampunan waluya padang. Ade nendak baik ketela selain isi wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala khabir, maha terang. Allah Ta'ala mubin, Allah maha nyata. Jari ndek narak segala sesuatu jak halangi ruang keterangan Allah Ta'ala. Ndek narak ruang segala sesuatu jak halangi ruang kepedasan di sini Allah Ta'ala. Awinanike, Allah itu yang awal, Allah yang akhir. Allah sak zahir, Allah masih sak batin. Mumbi zahirin Allah, mbi batin Allah. Mbe ya awal Allah, mbe akhir Allah. Ya ampun narak, lek sifat 20 niki. Pangestuni tanan kaula Gusti. Pangastune tanhane kaula Gusti. Lidri kita rahasia kedekatan antara zat sak kanci sifat niki. Zat niki adalah Allah Muhammad niki adalah sifat. Ya ampun teparan Muhammad Habibullah, Muhammad kekasih Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya mula tok rahasia Allah Ta'ala niki. Jari marantani ke firman disida Allah Ta'ala tersampaian melalui malaikat Jibril terima si Nabi Muhammad. Lagu tiang pelonggong bisa ngucap. Mumbi tau beda niki. Niki ta jari PR di tiang pelonggong sami niki. Uskaram misatullah. Wis karem maring zatullah mukarem dalam zat sak mulu mutlak zat sik mulu wajib wujud ye lain karem niki awinanike ya ampun narak tersusun puji hadis bagi hadis puji hadis bagi qadim puji qadim bagi hadis puji qadim bagi qadim karem tipa zatullah lamun mencapai tarapan dalam puji qadim bagi qadim Allah Ta'ala ye sembah diri kip anta ya Muhammad ana bi rabbi sallu tedok kamu Muhammad ni aku Allah sak sembahyang ya ajdan guruni ya nyandang mula jak terlalu guru, terlalu berguru lek sak mula hidup ndak terbaik berguru lek sak mati niki. Mumbe kena niki terberguru jak sak mula hidup niki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sekadi sopok pengandika le dalam ahli tasawuf niki. Sak ngandika lek driki akhastum ilmakum mayitan almayiti wa akhazna ilmana min hayyil ladzi la yamut. Keluian kamu pada no berguru lek dengan mati, dalam keadaan mati. Lamun aku jak berguru kelek sak hidup, sandik tahu mati, ye lek ke berguru. Sang pandita hie kang mangkana jatin sang pandita kang mangkana. Angkat berbicara temangkin adik tiang pelongguh bisa menapikan segala yang maujud. Adin tampak sak mula wajib wujud. Dendek arak ang napi searak niki adik terbedaikan sak mula wajib arak. Ya ampun tiang pelongguh niki mungkin wujud kanggu arak kanggu ndek. Ya tau aneh saran manusia niki. Manusia niki sebenarnya diarak lagu marah idap tarak. Kenyataan jak mulen dinarak sama sekali manusia. Saya ingat napi la maujuda illallah. Ndik narak wajibul wujud melainkan wujud Allah Taala semata-mata. Nikilah si dalam tan terbahas la haula wala quwata illa billah illa alil azim. Lagu masih doang harap lamun di aku tolong jak gerun mati pun ni. Asir kapi jari niki. Kelima perkara rakyat mu mungkin saja terpausan oleh pengadik-adik para pengelinsir tiang pelonggong sami niki arak lima perkara mungkin saja terbicara lima perkara niki ia sak mula tadi anda elek tulis kitab perwedak sirna rua sak tahu telang niki. Pandita sifat iko semata-mata sak teparan pandita ilik bahasa lain. Lamun le bahasa agama ye teparan waliullah niki. Angka ye lain generasi para wali kanca generasi para ulama. Ulama niki adalah warasatul anbiya. Ulama generasi penerus daripada nabi. Al aulia warasatul rasul. Lamun aulia niki generasi penerus dari para rasul. Jadi berbeda nabi sak kanca rasul. Rasul bau jari nabi, nabi ndik bau jari rasul. Nikilah perbedaan antara aulia dengan para ulama niki. Tanpa lapas lapal kaping kali jari lek dalam napas tanapas ampas nupus tiang pelongoh niki ia tau njak pedas. Angka napas tiang pelonggom sak sugul tama niki napi unim puji sembahan. Mu berembiru napas sak sugul tama, mu embe batas napas tiang pelonggom sak sugul tama niki, mu arak teparan napas sak entun taya, napas sak mengidari, napas sak mula tetap. Ia ampun teparan napas tanapas ampas nupus arak tersebutan mula lek kitab darun napis tau narak niki. Kaping tiga meraka sanca Musa ketelu kali nemangkin entan terbicara elek dalam kegelisahan neraka sanca ndek terjak borong dari segala macam kesusahan kena jak senang elek dunia niki lagu era kari sekali niki tak apik-apik elek dalam tak menjalani hidup yang sementara niki. Sehingga hidup yang pelongguh makin niki arak semendak gati niki. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setui jatin kehidupan di bawah dunia ni adalah sandiwara, adalah tipuan niki. Ping sekawan iko kau

Yang pun berbahasa pada pengelinsir tiang pelonggom samilai ndek ne putus-putus sak sembayang niki. Sing tinggal ikang dah disembah, sing cipta ikang dah dipuji. Bisa muni serio ye wah jari puji sembahan. Bisa sin tengah ye jari puji. Tentu sekali arak penggitak pendengar zahir batin gaib niki. Wah kecancang ikut montan tersimbing ledriki perpecahan, perceraian, perceraian, perpisahan demi perpisahan antara ruh tiang sak pituk niki. Ruh tiang pelonggom sak pituk niki jam bergantung tipa roh Allah lain bergantung niki. Ampuk narak tepara roh jasmani, roh rohani sak kanje roh nabati jak lenyap tipa roh Allah niki. Gawini doyan pamitakan. Jari le dalam kedoyanan niki mulai di narak lain berbicara le mak. Waktu sak ulik niki bisa berbeng hidup adin ye bait hidup adin engkah kadu subahandar le mak niki. Ia tata cara niki. Ia ampun terbukti elek sopok dengan sak mula berilmu. Tentu sekali intan terpesila isi motor sak seolah ngadu asih. Saya ingat dengan berilmu. Lamun dengan sak jahat janu buser datang. Dik nuam beri salam. Mau terdikdak lawang terboleh belak. Nah nikilah manusia yang bersifat al-hayanun natik ni ke. Tenemus sang pandita amrih si jari adit sak tembus mulele dalam amri. Saya ingat tiang pelongoh niki adalah khalifatullah fil ardi, wakil Allah Ta'ala di atas gumi niki. Tiang pelongoh dan tercipta sida-sida Allah Ta'ala. Lagu kembik di tuah tahu bisa ngewakil lah niki. Tetap tidak sebut bilang jelu sekedar aran. Karena kodik masih ceket nyebut aran niki. Nah niki antara zat sifat asma' sakanci ap'al niki. Ya ada sak nyata elek ragen tiang pelongoh niki selapuang. Hamarang dasurita ika ya sak mula teparan dasturi ya ahlal wakti niki. Dastur ada sak mula bedait kanci sak mula ahlul wakti sak dik ni wah lupa elek waktu niki. Nah niki tingkatan-tingkatan sembahyang sak di dalam zahir batin sak kanci qaib niki. Ya adit sak bau gamak turut mana-mana sekedik tata cara papuk baluk tiang pelongoh sak laik niki sak tulen-tulen datang leman Allah tanpa hijabmu langsung kembali kepada Allah. Inilah perjalanannya para waliullah, para waliullah niki. Ia kekuat jeden guruni coba ia makin tepita makin ada tendak kadu perajahang SD doang makin beragama. Coba perajahang-perajahang SMP, SMA datang perguruan tinggi. Nikilah telambang jari syariat tarekat hakikat makrifat niki. Marak mentan pendidikan formal. Arak sekolah SD, SMP, SMA datang perguruan tinggi. Ndik ne mungkin dengan masih sekolah le SD jak tahu perguruan ilmu sali dalam perguruan tinggi niki. Ya kike jajan di manusia ia sak tulen cacangi asal usul sak teparan manusia. Manusia niki asal kalimat leman kalimat manungsa, manunggal rasa. Angka arak tersebut insan, arak tersebut nas, arak tersebut amanu, arak sak tersebut nas. Ya ampun, dua tata cara penanda elek firman desida Allah Ta'ala. Setiap surat sak turun elek Madinah, ya ayuhal lazina amanu, niki penanda dengan surat Madaniyah. Lamun turun sak Makkiyah, ya ayuhan nas, hei manusia, hei tahun indriki dene ingak dudune dening akeh adudune. Ya ampun, penokol demi penokol elek dalam tata cara tiang pelonggoh miki. Wah tesak tahu aran, wah sak tahu sebut kalimat, ade ne tahu mbi papah kalimat sak sebut niki elek ragen te masing-masing. Mara atur sak bejulu baru. Ade tuwi kanan, mbi tak tekolok Al-Fatihah sapitu ayat niki elek raga te. Ade sak tulen-tulen Allah Ta'ala puji sembah mula kerajaan mesak niki. Ya dian suge ilmu dian sugih ilmu. Ya ampun, tiang pelonggoh niki kesugihan ilmu jandik narak kancin pada niki. Ya ampun, lamun ilmu niki tepekendeng di nini bih, lamun harta tepekendeng bih. Lamun luai ilmu, tiang pelonggoh terjaga si ilmu. Lamun harta terluai jalalah terjaga harta te niki. Nikilah perbedaan ilmu dan harta niki. Apa dudu wong singgih niki pandudu asinggih iki ade tendak bae marak dengan sa awam niki, ade tendak bae marak dengan sa kintal, dengan sa pengkong ndek tini patik ruun pengajahan-pengajahan lengan para pengelisir tiang pelonggong sami salik gumi Lombok niki. Nah niki ampun lepulu Lombok niki teparan suku sak-sak pulau, pulau Lombok suku naran suku sak-sak mu sak-sak pegawian mulai para pengelisir tiang pelonggong sami laili dalam alapi solatihim daimun searan sembayang diengganggu pegat-pegat. Ya ampun, bimbing lumbar simponggok masjid sak tumpang telu niki dah beribadah. Nikilah masjid sak nyandang lai tebekapalan era lamun kiamat. Lamun masjid sak tepiak si batu bata ni dendek kiamat. Beli ambil lindur ruk masih. Tentu sekali arak masjid batin kanji arak masjid gaib tak teber ibadah samula ndek putus-putus. Kuang hamba lasa iku hangga rasa. Jadi rasa demi rasa yang tiada terputus-putus. Tentu sekali arak rasa zahir, rasa batin kanci, rasa gaib niki. Niki sebenarnya jari datang tata leman datang cara wahyu niki adalah para nabi dan para rasul. Nabi niki boleh ilham, rasul doang ya sak boleh wahyu niki. Lamun nabi jadi neman boleh wahyu, wah sak jari rasul ya ampun boleh wahyu. Oh wong kapiyakai jari semata-mata lamun keberadaan saling raos doang, saling taluatian, saling cemburu sosial, saling bergengsi-gengsian, atuduh wong kafir. Ya manusia niki masih terparang kafir si kepentingan diri pribadi ne doang niki. Karyane wong sia sia pegawian manusia sak sia-sia doang kena niki. Lek dalam santapan rohani, lek dalam siraman rohani, santapan batin tiang pelonggom niki ada setengah-tengah entan. Dendek tejak dunia doang, dendek tejak akhirat doang. Lagu suatu saat ada sak duwe ang mulai persentase akhirat kancir dunia niki. Ndak baik kurang lima seket akhirat dan terpikiran biar rapot lah mereka nak sekolah kurang seket. Ilmu nipun dan urup hakik ni ngebukti dari ilmu sak teparan ilmu sak berbukti niki segala suatu sak sita ucapan ade tetau ruen bisa tersebut sak sugul leman pengandike tiang pelogom niki rokok ja unit marak misal niki pedas ru rokok segala suatu sak seriok niki ade tien tan penyebut ya ampun tingkat keyakinan niki kan khabar yakin ilmul yakin ainal yakin hakul yakin yang ke kamalul yakin saya indik sadu li Allah Ta'ala li Nabi Muhammad ilik malaikat segala ni nyadu tiang pelonggo lagu penyadut masih berdasarkan khabar masih berdasarkan cerita ndik tuah seriuk penyadu ndik tuah rasa penyadu niki niki selapuan masih teparan tokoh li khabar yakin nyadu telik cerita lek ternyadu ndek tuah kita ruen penyadu te dening hap peke sanca marak ni ke entan adesa wikanan mulu lendong isi darak lelemu urat tolang lolor bulu nyawa pendengah penggitak pengambuk pengucap teniki mu umbele mana dateng mu berbicara tejak ilmuan nikilah semata-mata sak teparan berbakti tipa inak berbakti tipa amak terakhir tampu berbakti tipa Allah Ta'ala niki wajib te berbakti tipa inak te. Kedua tipa amak terakhir te bakti tipa Allah Ta'ala. Iya hiku ya iden wakili iya iku ya iden pakiling iya mula makin jak terpedasan jak teringetan lagu berbicara teringet tiba disida Allah Ta'ala ndak tak marak entan tak ingetan duit banda atau entan tak ingetan biji jari tu kembik tampuk tak inget saya ingat saya berbelas marak misal arak biji jari sekolah elek jauh atau elek Mekah wah kelelah tanganan kelelah tak ingetan kembik saya ingat saya berbelas dikampuk tak ingetan coba tuah berbareng je engkah tak ingetan kira-kira berbicara je inget ojok Allah Ta'ala lamun selain nisi tekad jadi tetau aja ingat tipak disini Allah Ta'ala ala bi zikrillahi tatma'inal qulub adit sak tulen kadu ek tekad dindik sekedar kadu ingetan doang sehingga ingetan tiang pelonggom niki adalah bahru tedam jak barih lupa coba teber ek tekad entan. Nah niki ajakan dikuyen warsa tetanya yen atetanya lamun datang pengetuanan tipak diri te. Apuk tadi ang kitab masa ilah laik si papuk balut dan iki jika soal ditanya orang kita lamun datang pengetuanan tipak diri tadi saya terjawab isi diri te. Nikilah dasar daripada assalamualaikum niki sunat lagu lamun terdengar wajib terjawab coba tu memberi salam tipa diri wah terjawab sunat ucapan assalamualaikum tipa dalam awak niki lagu lamun dengar isi-isi nawak wajib dah terjawab salam niki nikilah dasar daripada assalamualaikum sa sunat lamun terdengar wajib terjawab lagu maka ndik tur tu ni imam sa kena assalamualaikum Waalaikumsalam ini terjawab pula. Nah niki tentu sekali pengetuanan zahir tipak pengetuan ketuanan batin. Zahir sunat berketuan lamun terdengar isi sa batin wajib terjawab isi sa batin niki. Iko sia-sia baik ya wah salam sak sia-sia niki. Jari ndek terjawab salam teniki. Saya ngak batin tendik teman berfungsi batin teniki ndek teman tahu berembi cara tidak memberi salam tiba batin gaib salik raga te masing-masing niki stra. Ujar puniki takonane ujar puniki. Coba terlalu ketuanan. Apa sak barang-barang terdengar halik diriki terlalu ketuanan. Terlalu guruan. Adit sak tulen-tulen. Tama ojok lingkungan Rijalullah sakanci Rijalul Ghaib. Ya, teparan datu ilik bahasa Lombok laik niki. Datu jak bahasa Lombok lagu sebenar adalah para wali Allah niki. Kang khulung perkara kang hulun perkara muk perkara sak pertama-tama saja tak tulen-tulen wikanan tulen-tulen pedasan mungkin bi perkara kang hulun sak mula pertama-tama mungkin watlang puniko ko den petelang puniki jari adit sakwi kanan peneleng teh penenteng tiang pelongoh miki na penenteng tiang pelongoh miki anu lima lapis keluwin sak potek belik bedang lingkar kuning kodik bedang dalam dalam niki yetok manik niki. Ya ampun teparan ilmu niki ilmu Raja Istanbul kembar ini teparan lamun tuwikana rahasia penenteng te. Wiwitan mas kawinullah wiwitan mas kawinullah. Jari mas kawin sak mula secara syariat tentu sekali berbentuk harta benda, berbentuk sejadah, berbentuk kepeng benang, berbentuk emas. Lagu mula sak tepara mas kawin leman Allah adin bersopok antara jasa teruh sak kanci nyawa teniki. Muhammad Muhammadun kalih aran lan kursi jari adit sakwi kanan Muhammadun sak mure le aras kursi niki ya ampun le dalam aras kursi nah tiang pelonggom niki ya tau nemula sak teparan roh hidapi niki mbe tau empapah nilai awak tak Ruhul Kudus, roh Rabbani kanci roh Allah, roh jasmani, roh nabati, sakanci roh rohani kapat ing para lidriki. Iku den watle jari lek peneleng tiang pelonggoh niki lek penenteng tiang pelonggoh miki arak mula rahasian Allah sakanca rahasia Muhammadun angin lamun secara syariat jak Nabi Muhammad niki dengan Arab lagu lamun secara hakikat jak ndik dengan Arab ni sehingga Al-Quran menyatakan di dalam firman makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Jangan kau katakan Muhammad itu bapak salah seorang di antara kamu. Khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah pemutus segala nabi. Ya ta'ungkumpul. Walakin Rasulullah. Melainkan Muhammad itu adalah rahasianya Allah. Keping tiga mas kawin. Ning swargi ai dari searan mas kawin niki tanda suatu keredaan. Berembintan adit sak teredak jak suargi ojok surga niki. Angin surga sak kancin neraka niki jak muarak sekik lawang niki. Tertutup pintu surga, terbukalah pintu neraka. Tertutup pintu neraka, terbukalah pintu surga. Angka dua jak tertipak. Lamun dik surga neraka wah tipak tuan niki. Lawan neraka hiku takonan ia sajak pedas-pedas dan tebeli wikanan mas kawin pengulu kiai kanci saksi lamun secara syariat tentu sekali berhubungan kan cepat pada temanusia marak entan amak marak entan kiai pengulu sak mula lek kampung temasing-masing lagu mula mas kawin sak leman Allah tipak Nabi Muhammad antara mas kawin Adam sak kanci Hawa mu berembi unin tertikah lai Adam sak kanci Hawa napi jari mas kawin mu sai jari pengulu marak niki nikilah rahasia Muhammad Habibullah Muhammad setui jati ya mula kekasih Allah Ta'ala in watal lungguhi wata lungguhi adina pedas mbitok penokolan napi sak si te ucap sak mbit teparan mas kawin sak mbit teparan saksi sak mbit teparan kiai pengulu sak lek dalam batin gaib tiang pelongguh meniki apa nakai kang tungko pake kan tungkul adit tetauk mula tunggak tunggul asal muasal segala-gala neniki lamun secara syariat bareng kepada maklum bareng kepada nenauk biya halal haram sah batal makruh mubah wajib pardu sunat secara zahir duit kepada nenauk lagu halal haram sah batal makruh mubah wajib pardu sunat salik dalam batin gaib niki ye suruh tekereng kesandak ye ampuk ndek tuah kesandak isi batu belik pasti batu sak geles-geles tu asik kesandak niki uyariko tanana ngawruhi jariku tanane kang weruhi jari keluian tendik nenauk napi saksi terucap ndik tetau ruen saksi tersebut ndik tau ruen saksi terucap niki ya ampun teparan syahadat niki ade tetau saksian Allah Ta'ala ade tetau saksian Muhammad baru tegawi searan sembahyang ya ampun rukun Islam niki penembik-nembik syahadat kedua sembahyang nen di teman tak tahu saksian Allah di teman tahu saksian Muhammad mu paran diri de paling cepat sembahyang beterus angka syahadat ade sak saksian Allah saksian Muhammad bi ya Allah saja tersaksian mu bi ya Muhammad saja tersaksian niki ya hiku yai pagur wakakan ien tan patah sebini bija jari bayi balon si Raden perwedak sirne perwe niki para leluhur tiang pelonggom sak leman jululai dak sirne ia sak tahu telang niki ia mematah tipak sebini kanje bija jari bayi balon selapun ring sapung kuring sun garwani haris angucap jari marantan anak jari bayi balok sajak datang limpung kurni ada sak bau gamak mana-mana tahu jak tur cara ke bahasa raden produk sirna niki ada mendak datang leman Allah mu ulik-ulik jari rabuk Jepun impan gayas keluian marak nika tiang pelonggong tentu sekali dan terdatang leman Allah inna lillahi wa inna ilahi raji'un lagu langah tertahu oleh langsung tiba Allah Ta'ala keluian marak nika inna lillahi wa inna ilahi rabuk Jepun saki ngasih andi kesinggi saking asih andi kesinggi tentu sekali tiang pelonggo lamun tepada-pada barang maklumi barang-barang mengetahui barang-barang meyakini datang teleman Allah adit sa'ulik tipak disida Allah jari sampunan terjadi marak entan sak keluian di zaman mangkin niki ya ampun teparan lulun Jepun niki kalimat jempulung sahih-sahin dot di diri kejak jempulung doang wah manusia niki ya ampun dinarak lulun Jepun sak lombok pasti ne bengkok bengkok doang lulun Jepun saya ingat ia belik isi dengan sak bengkok niki kados pundi padange puniki kados pundi padang puniki mu berbicara jak tekatan berbicara tejak ilmuan mu berbicara temangkin adik sak tulen-tulen tokolik dalam kalimat marak seatur baru datang leman Allah ulik tipak disidik Allah keluian pada berpendapat Adam datang leman tanak mujak tulak kojok tanak segera jak tanak kebon tanak bangkat sin tepiak Nabi Adam Nabi Adam surga tahun tepiak seluruh isin awak pastin berasal leman surga ni pendapat dengan seabot lalu ngaji niki nah pendapat dengan sak milik pahala surga doang niki nah niki adik sampunan marantan nika nikilah maknen pengadik-adik dengan para pengelisir tiang pelonggong salih gumi lombok adik-an tiang pusaka pusaka sandik ternilai harga marantan tulis perwedak sirna niki yang nenggi mas kawining Allah mas kawin unin terbicara lideriki lagu ada satulen-tulen besopok kanca Allah diki ya ampun teparan mas kawin adalah tanda penyerahan tanda kecintaan tanda keredaan tiang pelongoh ada satulen-tulen tamelik dalam lingkungan la maujuda ilallah ndek narak mulai sak wajibul wujud melainkan wujud deside Allah Ta'ala mudah-mudahan tiang pelonggom sak bareng berkesempatan mecondok elek tau niki napi sak bareng-bareng ta pirengali driki sak tulen-tulen bau jari perajahan tipak pribadi ta masing-masing saya ingat nenten narak lain jak tepati nenten narak lain jak teturut melainkan marantan deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seadean tiang telu pusaka.